بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.